yakni surat At-Tariq, melangkah ke belakang karena kita memulainya dari surat An-Nas. Maka sampailah kita pada surat At-Tariq, surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah, termasuk dari surat-surat yang diturunkan di Makkah, atau juga surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdiri dari 17 ayat yang kita akan baca bersama sebelum kita membahasnya lebih lanjut. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق maknanya tidak dipanjangkan مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق إن دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له ولا ناصر والسماء الرَّجْعِ والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم itulah surat At-Tariq. Sebagaimana telah disebutkan bahwa surat ini adalah tergolong Makkiyah, yang mana surat ini diturunkan setelah surat Al-Balad, diturunkan setelah surat Al-Balad. Setiap surat sebagaimana semalam telah dibahas diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, yang maknanya adalah astaghinu billah, aku meminta tolong kepada Allah. Ar-Rahmanirrahim, yang maha Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Atau juga bisa bermakna At-abtadi'u bismillahirrahmanirrahim, aku memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tabarrukan biha, dalam rangka untuk mendapatkan berkah padanya. Nah, maka setiap pandangan kita kepada mushaf, maka selalu kita dapati setiap surat diawali dengan basmalah. Masih ingat apa yang disebutkan semalam? Nah, diawali dengan basmalah, kecuali satu surat, itulah surat Al-Bara'ah atau yang disebut dengan surat At-Taubah. Nah, maka Allah Jalla wa'ala mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap suratnya. Di awal ayat Allah Jalla wa'ala sebutkan was-samai wat-tariq. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan dua sumpah. Berkata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, dua sumpah yang dimaksud adalah as-sama dan at-tariq. Allah Jalla wa'ala bersumpah pada satu ayat ini dengan dua sumpah dari makhluknya. Yang pertama adalah as-sama dan yang kedua at-tariq. Maka huruf waw di awal ayat itu bukanlah waw wasal artinya waw dalam rangka untuk menyambung kata berikutnya. Tetapi waw tadi berfungsi sebagai al-qasam, berfungsi sebagai sumpah. Sebagaimana kita dapati pada beberapa surat-surat yang lainnya. Wasyamsi waduhaha wal asri wassamai dzatil buruj dan sebagainya dan sebagainya. Maka kita sedang berada dengan sumpah Allah Jalla wa'ala dari sekian makhluknya. Itulah as-sama dan at-tariq. Naam. Mungkin seseorang bertanya-tanya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya? Bagaimana Allah Jalla wa'ala itu bersumpah dengan makhluknya, padahal bersumpah dengan makhluk adalah merupakan kesyirikan. Naam. Di sana disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Hadis yang sahih menyebutkan siapa yang bersumpah bi ghairillah dengan nama selain Allah faqad kafar, maka sungguh dia telah berbuat kekafiran, au asyrak, atau dia telah berbuat kekufuran. Nah, demikian disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diperkenankannya untuk bersumpah dengan nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya menyebutkan, man kana halifan falyahlif billah au liyasmut. Man kana halifan, barang siapa yang bersumpah, kata Nabi, falyahlif billah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Perintah untuk bersumpah dengan namanya Allah. Auliyasmut, atau jika dia tidak bisa lakukan itu, hendaklah yasmut, hendaklah dia diam. Artinya dari dua hadis yang sudah kita dengarkan tadi, mengambil kesimpulan tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah. Nah, apakah selain Allah itu berupa malaikat? Nah, malaikat yang mana saja? Nah, padahal malaikat itu adalah makhluk yang paling dekat, yang paling taat. Makhluk yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja tidak diperkenankan untuk dijadikan nama dalam sumpah. Seperti seseorang menyatakan, demi Jibril misalkan, demi Mikail, demi Israfil, saya tidak berbuat demikian dan demikian. Maka cukup dengan ucapannya tadi adalah kata atau perkataan kufur. Kenapa? Karena dia menyertakan dalam sumpahnya tadi nama selain Allah, yakni malaikat. Demikian juga manusia yang mulia, para nabi, tidak diperkenankan juga untuk kita jadikan sebagai sumpah. Misalkan demi Nabi Ibrahim, demi Nabi Ismail, dan seterusnya, demi Nabi Muhammad. Semua tadi tidak diperkenankan untuk kita jadikan nama dalam sumpah-sumpah kita. Kenapa? jawabannya karena makhluk. Atau juga seperti seseorang bersumpah dengan Ka'bah. Ka'bah makhluk apa bukan? Makhluk. Demi Ka'bah, saya menyatakan ini benar apa adanya. Maka itu adalah perkataan kufur, karena Ka'bah adalah makhluk. Beda masalahnya ketika seseorang katakan Rabbul Ka'bah. Wa Rabbul Ka'bah, Rabbnya Ka'bah berarti Allah. Pemilik, pemeliharanya Ka'bah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seseorang sebutkan Rabbul Ka'bah, maka berarti itu adalah Allah dan bukan Ka'bahnya. Atau demi tanah air. Naam. Dan yang lainnya dari yang namanya makhluk. Kenapa? Karena hadis itu menyebutkan man halafa bighairillah, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah faqad asyrak, faqad kafar au asyrak, maka dia telah kafir ataupun dia telah kufur, telah berbuat kesyirikan. Naam. Terlepas apakah dia syirkul akbar ataukah syirkul aswar. Para ulama merinci, jika semata dia gunakan nama sumpah makhluk, dalam sumpahnya tadi nama makhluk tanpa ada keyakinan yang lain, tapi dia semata sebutkan nama makhluk dalam sumpahnya, maka syirkul aswar. Akan tetapi ketika dia gunakan nama makhluk dalam sumpahnya plus atau disertai dengannya dia yakini makhluk tadi memiliki tasarruf untuk memberikan manfaat dan kemudaratan, padahal itu adalah hak milik Allah Jalla wa'ala saja, maka naik kepada peringkat dari syirkul asghar menjadi syirkul akbar. Bisa dipahami? Sekedar menggunakan nama makhluk dalam sumpah tanpa ada maksud lain atau keyakinan lain, itu sudah syirkul asghar berdasarkan hadis tadi. Faqad asyrak au kafar au kafar. Naam. Sedangkan ketika dia yakini sudah dengan nama makhluk, kemudian dia yakini di situ memiliki perkara-perkara yang bisa dia mampu, padahal itu yang bisa melakukan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka bergeserlah hukumnya menjadi syirkul akbar, dikarenakan memposisikan makhluk bisa berbuat seperti yang Allah perbuat. Nah, maka kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa bersumpah dengan makhluk padahal sudah tahu kita bahwa bersumpah dengan makhluk itu adalah bagian dari amalan kesyirikan. Siapa yang bisa jawab? Naam. Naam. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala boleh baginya untuk bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Ya, karena makhluk itu miliknya Allah. Allah Jalla wa'ala berkehendak. Maka hukum tadi, larangan untuk bersumpah dengan nama selain Allah adalah bagi makhluk itu sendiri, bagi manusia, bagi hambanya. Adapun bagi Allah mau bersumpah dengan makhluk atau dengan apa, maka itu sesuai dengan kehendaknya. Nah, tidak ada larangan, tidak ada hak bagi hamba untuk protes. Kenapa Allah boleh bersumpah dengan nama makhluk? Misalkan dia bersumpah, makhluk tadi bersumpah dengan nama selain Allah, mencari rekomendasi atau atau pendalilan bahwa itu buktinya Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Seakan-akan dia menyamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sisi lain, ketika Allah bersumpah dengan makhluk tadi sebagai bentuk menunjukkan keagungan Allah. Ketika Allah sebutkan nanti di ayat ini, Allah bersumpah demi langit, demi At-Tariq, demi matahari, demi waktu duha, demi waktu asar dan sebagainya, semua tadi Allah sebutkan untuk menunjukkan apa? Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau makhluknya sedemikian besarnya, agungnya, maka bagaimana penciptanya? Paham tuh? Nah, dengan Allah sebutkan sumpah dengan menggunakan makhluknya tadi dalam rangka menunjukkan keagungan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, maka Al-Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengisyaratkan di antara pembicaraan yang terbaik yang saya lihat, yang saya tahu, kata beliau, adanya kitab khusus yang berbicara tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Berbicara khusus tentang masalah sumpah-sumpahnya Allah. Kitab itu berjudul At-Tibyan fi Aqsamil Quran. At-Tibyan, tibyan itu penjelasan, keterangan, fi aqsami, pada apa, sumpah-sumpah di dalam Al-Quran, fi aqsamil Quran, di dalam sumpah-sumpah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi karena sedemikian banyaknya masalah sumpahnya Allah dengan makhluknya tadi, sehingga para ulama membukukan secara khusus dalam satu kitab, salah satunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi dengan judulnya At-Tibyan, At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kitab itu adalah kitab yang bagus, sangat bermanfaat bagi talibul ilmi. Apa judulnya? At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Nah, maka jika bisa didapatkan, maka perlu dimiliki. Nah, nanti siapa tahu kemudian suatu saat bisa kita bahas. Nah, yang jelas perlu kita ketahui adanya karya ulama ahli sunnah membahas secara khusus tentang masalah sumpah-sumpahnya Allah di dalam Al-Quran. Mungkin kita sebagai manusia yang ilmunya belum apa-apa, mungkin tidak terpikir seperti itu, mau membukukan, mengumpulkan. Kalau kita baca Al-Quran mungkin tidak terbesit ayat ini diawali sumpah ini, kemudian kenapa surat ayat lain disebut pakai sumpah ini, mungkin sekedar lewat begitu saja. Tapi lain dari para ulama, maka di situ mengapa dan mengapa Allah Jalla wa'ala sebutkan sumpah, sumpah, dan dengan makhluknya, dan dengan makhluknya, dan sebagainya. Ada apa di situ? Kemudian ditulislah suatu karya yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kita lihat pada ayat yang pertama, sebagaimana tadi telah diisyaratkan, Allah bersumpah dengan dua sumpahnya. Yang pertama, As-Sama. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan As-Sama, yang diartikan dengan langit. Yang langit itu definisinya adalah semua yang ada di atas kita, maka itu namanya langit. Sampai atap ini, as-saqf, itu dinamakan langit dalam bahasa. Kenapa? Karena berada di atas kita. Nah, dan juga mendung dikatakan sebagai langit. Mana buktinya? Dalam surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'du ayat ke 17. Wa anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Anzala, Allah Jalla wa'ala turunkan. Minas sama, dari apa? Dari langit. Apa yang Allah turunkan dari langit? Ma'an, yakni air, maksudnya hujan. Dari apa hujan tadi? Dari mendung, awan yang berkumpul abu-abu atau kehitam-hitaman, kemudian bi'idnillah, dengan izin Allah Jalla wa'ala, kemudian diturunkan ke bumi sebagai rahmah bagi hambanya, yang dengan itu bumi menjadi hidup dengan adanya air. Maka dibahasakan mendung tadi dengan as-sama, wa anzala minas sama'i ma'an, sehingga dengan itu apa? Fasalat, mengalirlah air tadi, audiyatun, di lembah-lembah, biqadariha, menurut ukurannya. Ada yang lembah dapatnya segini, kalau lembahnya agak datar atau agak tekuk lagi, lebih banyak lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Wa anzala minas sama'i ma'an biqadariha awdiyatun biqadariha fasalat awdiyatun biqadariha. Kalau tadi langit itu diartikan semua yang berada di atas kita, berarti mencakup apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya, kita kan berpijak berada di mana? Di bumi. Antara langit dan bumi. Apa saja di antara langit dan bumi? Macam-macam. Ya. Dan juga mencakup langit-langit semuanya. Karena di atas kita juga. Karena langit bukan hanya satu lapisan. Lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai berapa lapisan? 7 lapisan. Langit seperti hanya bumi juga memiliki sebanyak itu pula lapisannya. Kira-kira berapa jaraknya lapisan langit pertama ke langit kedua? Berapa meter atau berapa kilo? Sebutkan dalam hadis perjalanan 500 tahun. Nah, perjalanan 500 tahun namanya. Ya, belum tentu kuat orang bisa melakukan perjalanan sepanjang itu, 500 tahun. Jadi jangan dianggap pendek jaraknya langit satu ke langit berikutnya. Nah, kalau langit pertama ke kedua segitu, bagaimana langit kedua ke ketiga? Berapa jaraknya? Sama pula jaraknya seperti itu. Sampai seterusnya, sampai langit ketujuh. Ketiga, keempat, empat, kelima, lima, keenam, enam, ketujuh, seperti itu. Berapa jaraknya antara langit pertama ke langit ketujuh? Enam. Itu adalah makhluk Allah semuanya. Langit yang demikian besarnya, lebarnya. Kira-kira sebesar apa lebarnya langit yang kita lihat di atas kita? Adakah ahli teknologi atau ahli yang lainnya yang bisa mengukur berapa lebarnya langit? Ya, tidak akan mampu untuk mengukur berapa besarnya langit. Itu baru langit yang kelihatan kita. Nah, maka dengan kita sampai memikirkan seperti itu, semakin kita mengakui kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluknya Allah baru yang disebut satu saja, as-sama, yakni langit seperti itu, bagaimana penciptanya? Nah, setelah kita tahu sumpah yang pertama, maka masih pada yang pertama sumpah Allah, yang kedua yakni At-Tariq. Toknya yang panjang, Tariq. Kadang ada beberapa imam masjid karena tidak ngerti baca Al-Quran yang tepat tajwidnya, sehingga kadang-kadang toknya panjang, roknya juga panjang. Wassamai wattariq. Iya. An-najmu as-saqib. Iya. Padahal an-najmu as-saqib. Qafnya pendek, sa-nya yang panjang. Nah, pernah apa tidak mungkin antum yang saksikan atau dengarkan seperti itu? Maka terasa kejanggalan pada telinga kita ketika dibaca Al-Quran itu tidak tepat. Maka At-Tariq itu taknya yang panjang, At-Tariq. Dari kata taraqa, yatruqu. Taraqa, yatruqu. Apa makna At-Tariq? Di sana ada beberapa pendapat. Intinya bahwa At-Tariq adalah An-Najmu, bintang. Kita perlu mengetahui pendapat-pendapat yang ada. Walaupun kita sudah mengetahui intinya bahwa At-Tariq adalah bintang, An-Najm. Ada yang menyatakan Zuhal. Ada yang menyatakan bahwa At-Tariq adalah Zuhal. Apa Zuhal itu? Zuhal, Zai Ha Lam, Zuhal. Al-Kawkab alladhi fis sama'is sabi'ah. Bintang yang berada di langit ketujuh. Pendapatnya Muhammad ibn al-Hasan. Muhammad ibn al-Hasan dalam tafsirnya memaknai demikian. Wallahu a'lam bisihhatiha. Diberikan komentar oleh al-Imam Qurtubi rahimahullah. Tetapi wallahu a'lam tentang kesahihan makna tersebut. Naam. Pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Zaid. Memaknai At-Tariq, yakni At-Turayya. Turayya atau Surya. Mungkin dari sana bahasa Indonesia Surya. Iya, dari bahasa Arab. Surya. Surya. Bintang tujuh yang mungkin tidak jauh beda dengan Zuhal. Dengan Zuhal, disebutkan dalam riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari qa'idan ma'a Abi Talib, sedang duduk bersama pamannya, yakni siapa? Abu Talib. Naam. Fanhatta najmun, tiba-tiba kemudian jatuh bintang. Naam. Pembahasan kita kitab tauhid sampai pada hadis apa? Husain bin Abdurrahman ya. Naam. Siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam? Iya. Naam. Maka dijawab oleh Husain bin Abdurrahman, saya. Naam. Demikian pertanyaan Sa'id bin Jubair menanyakan kepada Husain bin Abdurrahman, siapa man ra'a minkum? Naam. Siapa di antara kalian yang melihat jatuhnya bintang tadi malam? Maka jawaban Husain, ana, saya yang menyaksikan. Walakinni lam akun fi salatin, akan tetapi aku tadi malam tidak dalam keadaan salat. Demikian tambahan jawaban dari Husain bin Abdurrahman. Yang diisyaratkan di situ bagaimana keikhlasan salaf, keikhlasan para salafus saleh. Dia tidak ingin menyebut, dia tidak ingin dinilai berbuat baik dalam keadaan dia tidak melakukannya. Ya, masih ingat kita pada pembahasan kitab tauhid. Alhasil dari cerita tadi, Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Thalib, tiba-tiba jatuhlah bintang. Fantala'atil ardu nuran, kemudian terjadilah dengan itu bumi dipenuhi dengan cahaya. Bintang yang jatuh. Nah, kelihatannya kecil dari sini, kalau sudah jatuh ya bukan kecil lagi, besar. Yang kecil menurut pandangan mata kita karena jauh. Ya, walaupun kecil menurut kita, tapi di sana banyak. Nah, di langit yang kita tidak mampu menghitungnya berapa ribu jumlahnya bintang di langit, menghiasi langit. Nah, dengan cahaya tadi. Kembali kepada pembahasan bahwa bumi dipenuhi dengan cahaya. Fafazia Abu Talib, kemudian terkejutlah Abu Talib. Faqala, kemudian Abu Talib bertanya, ayyu syai'in hadha, ada apa dengan ini? Tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan seperti ini. Maka dijawablah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza najmun rumiya bihi. Ketahuilah wahai pamanku, ini adalah bintang. Rumiya bihi, yang dilemparkan nam padanya. Nam wa huwa ayatin min ayatillah, dan itu merupakan satu tanda, satu ayat dari tanda-tanda kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ajiba Abu Talib, maka Abu Talib pun terkejut-kejut, terheran-heran dengan kejadian tadi. Wa nazala was-sama'i wat-tariq, dan kemudian turunlah ayat tadi, was-sama'i wat-tariq. Demikian satu riwayat menyebutkan. Pendapat satu lagi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah. Ammun fi sa'irin nujum, dia itu adalah sifatnya secara umum seluruh yang namanya bintang. Naam. Li'anna tulu'aha bilailin, karena memang munculnya di malam hari. Wa kullu man ataka lailan fahuwa tariq, dan setiap yang mendatangimu di waktu malam maka namanya tariq. Naam. Sehingga tariq adalah sekali lagi an-najmun. An-najm merupakan nama jenis. Mengapa dinamakan tariq? Karena yatruku lailan, yakni datang di waktu malam. Tariq tadi telah disebutkan dari kata taraqa yatruku, artinya mengetuk sebetulnya. Orang mengetuk pintu itu namanya yatruk, yatrukul bab, mengetuk pintu. Nah, perlu kita tahu dalam satu hadis yang menyebutkan kata yatruku, taraqa yatruku. Naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yatruqal musafir ahlahu lailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yatruqal musafir, seorang musafir, seorang yang baru datang, baru pulang dari bepergiannya, yatruqu ahlahu, mengetuk pintu keluarganya atau istrinya maksudnya, lailan, di waktu malam. Artinya tidak diperkenankan seseorang kita pulang dari safar di waktu malam. Naam. Dijelaskan oleh ulama kecuali sudah memberitahu terlebih dahulu, saya nanti mau datang jam sekian, jam 2 malam atau jam 10, saatnya sudah mulai tidur, sudah mulai istirahat keluarga, istri dan anaknya, mengharuskan dia datang. Maka tidak termasuk larangan jika dia sudah menginformasikan sebelumnya. Maka yang dilarang itu datang ujuk-ujuk, mendadak, tiba-tiba waktu malam. Keluarganya tidak siap, atau mungkin kaget, siapa yang datang ini malam-malam seperti ini. Nah, maka Nabi tidak inginkan seperti itu, sehingga jadikan suatu larangan. Kai tastahidda al-mughibah. Kenapa dilarang? Maka beliau berikan alasannya supaya bisa mempersiapkan diri yang menunggu atau yang ada di rumahnya tadi. Watam tashid asy'sah, dan supaya bisa sempatkan menyisir rambutnya untuk apa, menyambut kedatangan suaminya. Tidak kemudian rambutnya tercabik-cabik, ya bangun tidur. Paling tidak kalau sudah ada kabar, ya mungkin sudah dia siap-siap. Nah, sudah dia siap-siap, sehingga diharapkan kedatangan musafir atau kedatangan suaminya, maksudnya di sini adalah di respon dengan baik. Nah, sehingga menghasilkan tentunya sesuatu yang baik pula. Itulah yang diinginkan di dalam Islam. Wal Arab tusamma kullu qasidin fil lail tariqan. Dan dalam bahasa Arab, setiap yang datang di waktu malam maka dinamakan tariq. Nah, sehingga kita bisa semakin jauh memahaminya bahwa tariq itu memang bintang, tapi lebih khusus lagi mungkin apa, tidaklah terjadi munculnya bintang itu kecuali di waktu malam. Sehingga Allah gunakan dengan kata apa? Tariq. Kalaupun mau Allah gunakan dengan kata an-najm, bisa saja was-sama'i wan-najmi. Padahal juga Allah sebutkan dalam surat lain, wan-najmi idza hawa. Ya, dalam surat An-Najm. Padahal sama-sama dari sisi makna, tapi yang ini Allah gunakan dengan An-Najm, ayat ini Allah gunakan dengan At-Tariq. Ya. Ini adalah bintang, tapi sifatnya lebih mengkhususkan dari sisi waktunya. Berkata suatu kaum, kaum di sini adalah sebagian ulama, bisa jadi tarik itu nahar, terjadi di waktu siang, dengan mengambil perkataan bangsa Arab, ataitukal yaum tarqataini, aku datangi hari ini tarqatain, tarqah, satu tarqatain berarti dua, aku datangi kamu pada hari ini marrotain, yakni dua kali, sekali di waktu malam, sekali di waktu siang. Qad yakun terkadang bisa berarti pula siang. Dan juga punya dalil, ya, bisa diartikan terkadang siang juga punya dalil. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu bika min syarri tawariq al-laili wan nahar." Aku berlindung kepadamu ya Allah min syarri, dari kejahatan tawarik. Tawarik jamaknya tarik. Satu, tawarik itu satu, kalau banyak jamak jadi tawarik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan tawarik al-laili wan nahar, yang terjadi di waktu malam dan di waktu siang. Punya dalil apa tidak? Punya. Ternyata tawarik juga bisa berarti an-nahar. Illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Demikian kelanjutan doanya Nabi. Illa tariqan, kecuali yang datang dengan kebaikan ya Rahman, wahai Allah yang maha Rahman. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan tawarik malam dan siang, kecuali yang datang dalam keadaan baik ya Allah. Cukup dengan ayat yang pertama penjelasannya. Fahimtum? Fahimtum? Ya, sengaja dijabarkan ke sana kemari untuk semakin luas pengetahuan kita. Maka intinya pada ayat yang pertama, Allah bersumpah dengan makhluknya, dan itu tidak terlarang bagi Allah, karena Allah boleh, Allah berkehendak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Maka pada ayat ini Allah bersumpah dengan dua makhluknya. Yang pertama as-sama, dan kita telah tahu apa definisi as-sama. Dan kedua Allah bersumpah dengan at-tariq, yang maknanya adalah an-najm, yakni bintang. Sehingga mungkin dalam bahasa kita diartikan demi langit dan bintang-bintang yang datang di malam hari. Naam, demi langit dan demi bintang-bintang yang mana datang di malam hari. Kita melangkah pada ayat yang kedua. Wa ma adraka mattariq. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat yang kedua ini dalam bentuk istifham, dalam bentuk pertanyaan. Tapi tidak memerlukan jawaban. Tidak perlu kalian jawab, Allah sendiri yang akan menjawabnya. Kira-kira tujuannya apa Allah sebutkan terkadang dalam bentuk pertanyaan seperti ini? Apa maksudnya? Di antaranya adalah untuk menarik konsentrasi dari hambanya tentang apa yang Allah akan beritakan setelahnya. Ya, kalau pemberitaan itu biasa kemudian landai seperti ini. Yang kalau seperti itu terus, perhatian mulai berkurang atau mulai apa kadar keseriusannya mulai menurun. Ya seperti taklim seperti ini, di awal kajian masih awal-awal tadi masih segar. Apa pikiran kita, konsentrasi kita, mata kita sudah mulai setengah jalan, mulai ada sedikit ada yang capek, mulai ada yang mulai ngantuk sedikit, mulai konsentrasinya berkurang, mulai ada kejenuhan, kebosan dan seterusnya. Tambah mau selesai agak lama lagi, tambah lagi. Dan kalau laki-laki masya Allah lebih kuat dibandingkan yang namanya wanita. Taruhlah kalau laki-laki itu bisa kuat 1 jam, mungkin konsentrasinya, baterainya masih bagus itu 1 jam. Tapi kalau wanita, jangan disamakan dengan laki-laki. Setengah jam saja sudah bagus konsentrasinya. Nah, itu fitrah sudah tidak bisa dipungkiri, karena daya kuatnya akal laki-laki mungkin tidak sama dengan perempuan. Sehingga kemudian konsentrasinya mulai menurun, ada saja yang dijadikan pengalihan. Nah, entah melamun, kemudian yang tadinya mungkin masih mencatat semangat, mulai sudah pulpennya mulai jatuh. Nah, mulai senden tembok, kemudian yang ini, yang itu, dan sebagainya. Ini tanda-tanda sudah mulai, sudah tidak kondusif. Nah, maka Allah Jalla wa'ala pun datangkan ayatnya dalam satu suratnya atau suatu ayatnya dalam bentuk pertanyaan seperti ini, wa ma adraka mattariq, yang mungkin dalam bahasa kita, tahukah kamu apakah itu at-tariq? Nam, tadi sudah Allah sebut at-tariq, tapi Allah angkat lagi dalam bentuk pertanyaan, wa ma adraka mattariq. Sisi lain Allah juga sebut dengan wama yudrika. Ya, adraka itu fi'il madhi, adra. Fi'il mudhari'nya yudri. Sedangkan kaf itu adalah khitab kepada yang dituju, yakni kamu. Wama ma adraka, tahukah kamu? Terkadang Allah bawa dengan bentuk yudrika, wama yudrika. Nah, apa bedanya? Apakah memang sama atau memang ada bedanya? Alhamdulillah kita dapat ilmu dari melalui para ulama salaf. Berkata Al-Imam Sufyan, Allah alam Sufyan al-Thawri atau Sufyan ibn Uyainah, kullu ma fil Qur'an wa ma adraka faqad akhbarahu bih, wa kullu shay'in qala fihi wa ma yudrika lam yukhbirhu bihi. Kata beliau rahimahullah, setiap yang ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan wama adraka, seperti ayat yang sedang kita bahas. Nah, setiap kalian jumpai kata wama adraka, faqad akhbara bih, maka Allah telah memberitakannya masalah yang dimaksud atau perkara itu. Wa kullu syai'in qala fihi wa ma yudrika, setiap sesuatu yang Allah sebutkan dengan kalimat wama yudrika lam yukhbir bihi, Allah belum beritakan padanya tentang apa yang ada setelah kalimat tersebut. Sekarang kita perlu tahu seberapa banyak kata wama adraka dalam Al-Quran. Nah, siapa yang bisa jawab atau yang hafal ayat yang ada kata wama adraka? Nam, hah? Wama adraka ma hiya? Nam, setidaknya ada 10 wama adraka di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pada surat Al-Mursalat. Wama adraka ma yaumul fasl. Ya. Tahukah kalian apakah hari al-fasl? Yani hari dipisahkan ya, yakni yaumul qiyamah maksudnya. Yang kedua dalam surat Al-Infitar. Wama adraka yaumuddin. Kemudian apa kelanjutannya? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ya. Naam. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yani yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga surat Al-Infitar juga kelanjutannya tsumma ma adraka ma yaumuddin. Naam. Walaupun dalam satu surat tetapi terhitung menjadi tiga karena ayatnya berbeda pula. Naam, thumma ma adraka ma yaumuddin. Berikutnya surat Al-Mutaffifin. Wa ma adraka ma sijjin. Apa kelanjutannya? Kitabun marqum. Ya. Berikutnya surat Al-Mutaffifin juga setelah sekian ayat. Wa ma adraka ma illiyun. Kelanjutannya kitabun marqum. Berikutnya surat yang sedang kita bahas, wa ma adraka ma tariq an-najmus saqib. Berikutnya surat Al-Balad. Wama adraka mal aqabah fakku raqabah. Masih kurang, siapa yang bisa nambahi? InsyaAllah kita hafal, cuma kita sedang lupa. Wama adraka ma laylatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya. Sebagai bukti Allah bertanya tentang wama dengan kata wama adraka, maka qad akhbara bihi, akhbara bihi, akhbarahu bihi, maka Allah telah beritakan dengannya. Apa bukti pemberitaannya? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Seperti tadi, wa ma adraka ma tariq. Tahukah kamu apakah at-tariq? Maka Allah jawab an-najmu tsaqib, dan seterusnya. Kira-kira masih ada lagi? Wa ma adraka. Berikutnya wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus. Naam. Dan berikutnya apa yang disebutkan tadi, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, pada surat yang sama, yakni surat Al-Qari'ah. Satu lagi surat Al-Humazah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Nah, ini saya hitung ada 10. Sedangkan yudrika dalam Al-Quran disebutkan 2 kali. Pertama pada surat Al-Ahzab, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, dan tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya as-sa'ah, yani yaumul qiyamah. Takulu qariba, bisa jadi terjadinya itu sangatlah dekat. Kemudian surat Asy-Syura, wa ma yudrika la'alla as-sa'atu qarib. Naam. Pemberitaan juga tentang yaumul qiyamah. Maka Allah Jalla wa'ala gunakan dengan wama yudrika. Maka kata Imam Sufyan rahimahullah, jika Allah menyebut wama yudrika, lam yukhbirhu bihi, Allah belum memberitakannya. Ini faedah apa bukan? Faedah. Wama adraka mat Tariq. Maka setelah itu Allah sebutkan ayat yang ketiga, An-Najmus Saqib. An-Najmu As-Saqib. An-Najmu yakni bintang, As-Saqib. As-Saqib maknanya Al-Mudhi', yang memancarkan cahaya. Sebagai penguat, dalam surat As-Saffat ayat yang ke-10, Allah sebut Shihabun Saqib. Shihabun Saqib. Maka as-saqib cahaya yang memancar. Nah, as-saqib adalah cahaya yang memancar. Allah Jalla wa'ala sebutkan dengan alif lam. As-saqib dengan alif lam. An-najmu as-saqib. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dengan disebutkan alif lam tadi menunjukkan makna jenis. Sehingga apa maksudnya? Memungkinkan berarti bintang yang cahayanya menembus. An-najmu as-saqib yakni bintang cahayanya yang menembus. Maksudnya bagaimana? Bintang yang bersinar terang, kuat cahayanya, Kenapa? Karena dia bisa menembus kegelapan dengan cahayanya. Maka tadi As-Saqif mensifatkan An-Najm. An-Najm pakai alif lam, maka As-Saqif juga pakai alif lam. Jadi memperkuat bahwa itu bukan sekedar bintang. Ya memang bintang, tetapi sifatnya As-Saqif, sifatnya cahayanya kuat, sehingga kegelapan pun diterobos dengan sinarnya tadi. Nah, sekali lagi menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat yang Allah sebutkan tadi, apakah At-Tariq itu? Yani An-Najm Ats-Saqif, menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah dan sekaligus manfaatnya. Apa manfaatnya bintang? Man yadhkur lana, siapa yang bisa jawab? Apakah sekedar ciptaan Allah? Sudah begitu. Kemudian kita anggap ya sudahlah, kurang lebih memang begini alam ini. Apa kemudian tidak terbesit apa maksudnya diciptakan ini? Padahal disebutkan di dalam Al-Quran. Cuma kita belum tahu. Cuma kita mungkin tidak terpikirkan. Manfaat bintang dalam surat An-Nahl. Ayat ke-16. Wa'alamat. Dan Allah telah ciptakan alamat. Alamat jamak dari kata alamatun. Ya. Tahu bahasa Indonesia alamat? Di mana alamatmu? Ya, itu bahasa Arab, alamah. Jamaknya alamat. Dengan tahu alamatnya berarti tahu kalau dia di tempat itu sebagai tanda. Ya, bukan di mana lagi mencarinya, sudah tahu di situ. Sehingga kemudian dijadikanlah kata alamah. Kembali kepada ayat tadi, wa alamat, dan Allah Jalla wa Ala ciptakan apa? Alamat, tanda-tanda. Maksudnya di situ penunjuk jalan. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan adanya bintang-bintang itu hum, mereka tadi yahtadun, bisa mendapatkan petunjuk. Ya, kalau gelap enggak ada apa-apa, enggak ada sinar, enggak ada lampu, maka dengan bintang tadi bisa ditunjuki. Ya, sisi lain pelaut. Ya, coba tanya ini bintang jenisnya apa? Kalau ini modelnya begini, begini, begini, oh berarti begini, begini. Coba tanya mereka para nelayan. Ya. Itu juga kalau antum pelajari di fisika atau di mana itu, nam ada petunjuk bintang tadi. Bukan bintang-bintang Anda meramal nasib. Ya. Satur, Sagittarius, Taurus, Virgo, apalagi dan sebagainya. Nah, itu sarana yang akan mengantarkan ke syirikan. Kamu bintangnya Taurus, kalau tanggal sekian sampai tanggal sekian, berarti nasib memujur. Kamu dengan itu kalau melakukan usaha akan sukses dan sebagainya. Dan lah, tetapi bintang di sini adalah bintang yang di situ bisa memberikan arahan kemana arah yang dituju. Fungsi atau faedah atau manfaat bintang berikutnya dalam surat Al-Mulk ayat yang 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Siapa yang bisa meneruskan ini? Surat Al-Mulk. Hamzah. Juz 28 ini. Ya. Juz 29 atau 28? Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah Jalla wa'ala katakan walaqad, Allah datangkan dalam bentuk penguat dengan kata laqad, sungguh kata Allah, zayyanna, kami telah hiasi, as-sama ad-dunya, langit dunia. Hah? Berarti langit itu ada berlapis-lapis, yang di atas kita langit dunia. Zayyanna sama ad-dunya, kami hiasi langit dunia, bimasabih. Masabih jamaknya misbahun. Ya, hadza misbahun, jamaknya masabih. Kami hiasi langit dunia itu dengan masabih, dengan bintang-bintang. Artinya misbah adalah lampu atau penerang. Karena bintang tadi padanya cahaya, maka dibahasakan dengan masabih. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan dia, bintang-bintang itu, rujuman lisyayatin, sebagai rujum, alat pelempar lisyayatin kepada para syaitan. Itu fungsinya bintang, untuk melempar setan. Jika mungkin kalau kalian sesaat memperhatikan ada tiba-tiba bintang bergeser dari sana sini, iya. Pernah apa tidak? Bukan tetap pada bintang, bintang itu. Tahu-tahu seret berjalan begini. Nah, kalau pengen tahu ya coba mendengar dia agak lama gitu berapa jam. Nah, nanti tahu-tahu ada bintang yang bergeser gitu. Maka Allah jadikan memang fungsinya bintang adalah rujuman lisyayatin. Sehingga dari situ kita ambil kesimpulan, ada tiga manfaat bintang. Yang pertama, sebagai hiasan bagi langit, sebagai pelempar setan, sebagai tanda-tanda petunjuk. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah. Kita lihat tafsir As-Sa'diyah rahimahullah. Diawali dari ayat yang pertama kita bacakan. Yaqulu ta'ala, Allah Jalla wa'ala firmankan, was-sama'i wat-tariq. Allah berfirman dengan ayat tadi, summa fassara at-tariq. Kemudian Allah Jalla wa'ala tafsirkan apa itu At-Tariq. Biqaulih, dengan firmannya An-Najmus Saqib. Maka An-Najmus Saqib, penafsiran terhadap ayat yang pertama, penafsiran terhadap At-Tariq. Maka An-Najmus Saqib yakni Al-Mudhi Alladhi yaskubu nurahu, adalah cahaya yang memancar. Fayakhruqus samawat, sehingga bisa menembus langit-langit. Fayanfudhu hatta yura fil ardi, sehingga bisa terlihat di muka bumi. Cahayanya sampai ke bumi. Dan itu realita yang kita saksikan. Wasahih annahu ismun jins. Dan pendapat yang benar bahwa itu adalah nama jenis. Yashmulu sa'iran nujum as-sawaqib, yang melingkupi. Nah, mencakup semua bintang yang cahayanya at-tawaqib, yang cahayanya menembus. Naam, maka itu dinamakan At-Tariq. Wa qad qila, Dan juga ada yang berpendapat dari para ulama, innahu zuhal. Nah, itu tadi sebagaimana tadi telah diawali, bahwa zuhal itu adalah kaukab, yakni bintang yang berada di langit yang ketujuh, menurut penafsiran sebagian. Wa yanfudu fiha. Nah, az-zuhal alladhi yakhruqu as-samawat as-sab', yakni yang menembus langit ketujuh. Wa yanfudu fiha wa yura minha, sehingga bisa cahayanya menembus terlihat dari sana. Wa summiya tariqan, dan disebut pula tariq. Li'annahu yatruqu lailan, karena memang dilakukan itu di waktu malam, atau terjadi di waktu malam. Demikian sampai di sini apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Masih siap untuk dilanjutkan satu ayat lagi? Baterainya masih kuat? Ayat yang keempat, Allah Jalla wa'ala sebutkan, in kullu nafsin lamma alaiha hafid. Nah, in kullu nafsin lamma alaiha hafid. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, in artinya nafiyah, bentuk huruf yang bermakna nafiyah. Nafiyah itu berarti tidak. Nah, peniadaan. In kullu nafsin, sehingga diartikan tidak ada satu jiwa pun. Nafsin artinya jiwa. Kullu maknanya adalah setiap. In kullu nafsin, tidak ada satu jiwa pun. Lamma alaiha hafir. Lamma, kata beliau, juga maknanya illa. Illa maknanya kecuali, melainkan. Sehingga sebut bahwa lamma maknanya adalah illa. Tidak ada satu jiwa pun melainkan alaiha. Alaiha yakni padanya. Asalnya ala, kemudian ditambahkan dengan ha. Ha itu kata ganti hiya, dia, perempuan. Maksudnya kemana itu? Ha tadi. Hah? Kemana? Bintang. Kepada nafsun, kepada jiwa. Jiwa pada kategori bahasa Arab tergolong mu'annaf, perempuan. Walaupun tidak ada tak marbutahnya. Maka paling gampang untuk menentukan mu'annaf, jenis kata perempuan itu kalau pakai tak marbutah. Tapi di sana ada beberapa jenis kata tidak pakai tak marbutah, tetapi dia mu'annaf. Ya, seperti ini jiwa. Sehingga alaiha tadi padanya. Ya tadi pada jiwa tadi. Kembali kepada ha, kembali kepada nafsun, kembali kepada jiwa. Hafidun. Hafidun maknanya penjaga. Sehingga maknanya tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Bisa dipahami? in kullu nafsin lamma alaiha hafil. Kalau ditanya in, jenisnya paham atau maknanya? Apa tadi disebutkan? Nafiyah, nafiyah itu berarti peniadaan. Atau dalam bahasa kita tidak, tidak ada. Sedangkan lama apa maknanya? Illa, kecuali atau melainkan. In kullu nafsin lamma alaiha hafir. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Berkata Al-Imam Qatadah rahimahullah, hafadatun, penjaga yang dimaksud, yahfaduna alaika rizqaka wa amalaka wa ajalaka, yang menjagamu dari sisi rizkimu, amalanmu, ajalmu. Berkata pula beliau juga, qarinuhu, qarin, teman atau pendamping atau penjaga, yahfazuhu, yahfazu alaihi amalahu, yang menjaga amalannya, min khairin au syarrin, baik amalan baiknya maupun amalan jeleknya. Maka ayat keempat sebagai jawabul qasam, sebagai jawab sumpahnya Allah pada ayat pertama, kedua, ketiga. Was-samaa'i wat-thariq wa maa adraaka mat-thariq an-najmu tsaqib. Maka ayat keempat jawabannya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Sungguh tidak ada satu jiwa pun kecuali di sana ada yang memantaunya, ada yang mengawasinya selalu, tidak luput sedikit pun, baik yang kamu lakukan amalan baik maupun yang kamu lakukan amalan jelek. Senada dengan ayat Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Lahu mu'aqibatun. Lahu, maka baginya, bagi manusia itu mu'aqibat. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk memantau, menjaganya. Min baini yadaihi, dari depannya. Wa min khalfih, dari belakangnya. Yahfadunahu, mereka menjaganya, min amrillah, semua datang dari perintah Allah. Maka hafid bisa berarti para malaikat Allah berdasarkan ayat tadi. Ada juga yang berpendapat bahwa hafid adalah Allah itu sendiri. Ada juga yang berdapat bahwa hafiz, lamma alaiha hafiz, hafiz di situ adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Bukti dalam surat Yusuf, ayat yang ke-65. Fallahu khairun hafizah. Maka Allah itu adalah khairun hafiz, hafizah, sebaik-baik penjaga. Bukti kalau itu adalah Allah sendiri juga surat Al-Anbiya ayat 42. Qul, man yakla'ukum, katakan, sampaikan, man yakla'ukum, siapakah yang memeliharamu, bilaili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang, minar rahman, selain Ar-Rahman, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, tidak ada lagi kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Nampaknya cukup sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada pertemuan di kali ini. Semoga dan semoga apa yang kita bahas Allah berkenan menjadikan sebagai ilmu yang nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, terlebih khususnya terkait dengan kalamullah Al-Quran, dan kemudian juga Allah berkenan untuk mencatat amalan saleh atas apa yang kita lakukan, datangnya kita ke majelis ini, bersimpuhnya kita menyimak, mendengarkan, memikirkan terhadap ayat-ayat Allah. Semoga Allah catat sebagai amalan yang saleh. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.